نعم. Ya. Jual beli itu secara bahasa adalah mubadalah tumal bimal, menukar harta dengan harta. Atau muqabalah tushay bishay, sesuatu ditukar dengan sesuatu. Itu jual beli. Jelas ya? Dan kata al-bay ini dari kata yang punya dua makna yang bertentangan. Ya. Artinya apa? Kata al-bay bisa bermakna menjual, dan kata al-bay bisa bermakna apa? Membeli. Bisa bermakna membeli. Nah, ini untuk membedakannya di mana konteks penggunaannya nanti secara bahasa di situ dilihat maknanya. Jelas ya? Ini al-bay. Ya. Dan secara istilah al-bay jual beli. Ya. Ada beberapa definisi ya dalam hal ini. Ada setiap madhab ada definisinya. Tapi saya lihat definisi yang paling bagus itu definisinya orang-orang di madhab Hambaliyah. Ya. Dia katakan bahwa al-mal mubadalatu malin walau fi dhimma au manfaatin mubaha bi mithli ahadihima ala at-ta'bid ghairi riba wa qard. Ya. Panjang ya. Ya, baik saya ulangi. Mubadalatu malin walau fi dhimma. Jadi secara istilah menukar harta mal. Walau fiddimma, walaupun harta itu dalam apa? Tanggung jawabnya. Masih dalam dimmahnya. Ya. Jelas ya? Perbedaan antara dimmah dan selain dimmah. Kalau sesuatu harta sudah pasti, ini dia katakan, ini bayarannya. Ya, barangnya ini. Itu apa namanya? Muayyan namanya. Kalau fiddimmah, ya dia katakan, saya mau beli apa namanya? Saya mau beli barang. Ya. Barangnya begini, disebutnya. Ini bayarannya. Jelas ya? Ini bayarannya, kamu bikinkan barangnya. Maka dia pun si pembuat membuatkan barang tersebut. Apakah barangnya sudah ada? Jawabannya tidak. Masih apa? Masih di pundaknya. Ya, jadi penukaran ini masih walaupun dia apa? Di dimmahnya. Jadi dia menukar harta walaupun di dimmah atau manfaat mubah. Ya. Atau dia menukar sebuah manfaat yang dibolehkan. Sebuah manfaat yang apa? Dibolehkan. Ya. Bimitli ahadihima. Jadi yang ditukar ayat 3. Apakah harta sudah pasti? Atau harta yang masih dirima? Atau sebuah manfaat? Bukan harta tapi apa? Manfaat. Dia menukar dengan sesuatu yang semisal dengannya. Jadi harta ditukar dengan harta. Ya. Atau harta ditukar dengan apa? Manfaat. Ya. Harta yang ditukar dengan manfaat itu juga dihitung apa? Dihitung. Ya. Contoh misalnya apa? Ya. Ada orang dia punya rumah di bagian dalam. Tanah di depannya ini semuanya adalah tanah orang lain. Ya. Dia kalau lewat, lewat di mana? Ya, tanah orang kan begitu. Ya. Maka dia boleh, tetangganya boleh menyewakan apa? Ya, menyewakan sebuah lorong di situ untuk dia lewat. Jelas ya? Lorong ini apa? Manfaat. Jelas ya? Manfaat dia tukar dengan apa? Dengan uang. Ini boleh atau tidak? Boleh, ini jual beli. Jelas ya? Ya boleh, walaupun dengan manfaat. Jelas sampai sini? Ya, jadi menukar harta walaupun masih ditanggung jawab, atau dia menukar sebuah manfaat, dia tukar dengan yang semisal dengannya. Ya, harta ditukar dengan harta. Jadi kalau kita sebutkan yang bisa ditukar ada tiga, dan tiga ini ditukar dengan semisal dengannya, berarti tiga kali tiga. Semuanya berapa jenis penukaran? Ada sembilan jenis. Ya, kalau saya rinci, pertama harta dengan harta. Ya, harta yang apa? Harta yang sudah jelas dengan harta yang sudah apa? Sudah jelas. Yang pertama. Ya. Ini contohnya banyak ya. Ya, saya punya duit, saya beli beras. Saya kasih duitnya sambil apa? Berasnya. Ya. Jelas sampai sini? Nah. Baik. Ini harta dengan harta. Kemudian yang kedua, harta yang sudah jelas, muayyan, sudah tertentu, dia tukar dengan harta yang masih di mana? Di rimahnya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, harta yang sudah muayyan ditukar dengan apa? Dengan manfaat. Ditukar dengan manfaat. Ini sudah tiga. Yang keempat, sesuatu yang di dalam dhimmah ditukar dengan sesuatu yang apa? Di dalam dhimmah. Ya. Yang kedua, sesuatu yang di dalam dhimmah ditukar dengan apa? Ditukar dengan harta yang muayyan. Kemudian yang ketiga, sesuatu yang di dalam dhimmah ditukar dengan apa? Dengan manfaat. Demikian pula berikutnya, manfaat dengan manfaat, manfaat dengan harta yang sudah jelas, dan manfaat dengan apa? Harta yang masih dalam dhimmah. Ini 9 jenis apa? Penukaran. Jadi jual beli itu penukaran harta walaupun dia masih di dalam tanggung jawab, atau penukaran sebuah manfaat yang mubah, manfaat yang boleh ditukar dengan semisal dengannya. Alat ta'bid, penukarannya apa? Alat ta'bid. Ya. Dengan apa? Ya. Untuk selama-lamanya. Jadi kalau lorong yang seberi contoh tadi itu, ya, dia membayar penukaran dalam bentuk apa? Selama-lamanya. Bukan dikasih pemilikan tanah, tapi manfaatnya ditukar untuk apa? Selamanya dia pakai. Tidak boleh suatu saat, oh sudah habis bayaranmu. Ya. Itu kontrakan namanya. Kalau dikontrak, lain lagi masalahnya. Ini apa? Manfaatnya yang dia tukar. Bukan apa? Bukan tanahnya, tapi manfaat lewat, boleh lewat di situ. Jelas ya? Alat ta'bid untuk selama-lamanya. Ya, jadi kalau sementara, ini namanya apa? Sewa menyewa. Dia ya, dibahas dalam bab muamalah, tapi dari sisi hukum, dari sisi definisi, dia masih dalam apa? Jual beli. Ya. Kita akan bahas juga tentang sewa menyewa. Tapi dari sisi definisi, dia tidak masuk ke dalam jual beli. Ghairi riban wala qardin. Ghairi riban wa qardin. Ya. Bukan riba dan bukan apa? Pinjaman. Sebab riba bukan jual beli. Allah bedakan antara riba dan apa? Jual beli. Allah firman, ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allah halalkan jual beli dan haramkan riba. Jadi bedakan antara riba dan apa? Jual beli. Ya. Wala qardin, dan tidak boleh pinjaman. Tidak boleh apa? Pinjaman. Sebab pinjaman bukan apa? Bukan jual beli. Ya. Pinjaman itu bukan di akad apa? Yang sifatnya al-mu'awadah. Ya, adanya pertukaran, tapi dia maksudnya ke tabarru'an. Hal yang sifatnya apa? Al-irfaq wa tabarru'. Dia berbaik dengan orang dan menyerahkan ke orang. Jelas ya, itu pinjaman. Tapi kalau jual beli, dia maksudnya seakad apa? Mu'awadah, adanya pergantian. Jelas ya, makanya definisi apa? Definisi jual beli. Ya. Baik. Kemudian akan kita terangkan bahwa harta ini bukan semua harta, ada harta yang dikhususkan. Ya, maksudnya harta yang ada manfaatnya. Dan kita akan terangkan insyaallah. Baik. Syekh Syaukani membuka pembahasan itu, ini pembahasan panjang sekali. Ya. Ada yang paling banyak beliau terangkan di sini tentang bentuk-bentuk jual beli yang diharamkan. Yang paling panjang penjelasannya. Beliau merinci hampir semua jual beli yang diharamkan yang disebut dalam nas boleh terangkan. Ya. Kita apa namanya akan terangkan di sini ya beberapa pembahasan. Pembahasan yang pertama, syarat-syarat jual beli. Ya. Jual beli itu disyaratkan oleh para ulama beberapa syarat. Ya. Ada 7 syarat yang disyaratkan. Syarat yang pertama, ya. Syarat yang pertama, Asy-Syaukani sebut di sini ya, wal mu'tabaru fihi mujarradut taradi. Dan yang dijadikan sebagai ibrah sekedar salin ridha. Ini salah satu syarat. Jadi ketika terjadi jual beli harus apa? Salin ridha. Ya. Ini ridha hartanya dijual, yang sana ridha hartanya apa? Dibeli. Ya. Jadi harus salin ridha. Baik. Kapan salah seorang dipaksa, maka akadnya tidak apa? Tidak sah. Yang kedua, hendaknya akad tersebut, syarat yang kedua, akad tersebut dilakukan oleh orang yang boleh melakukan transaksi. Jaiz atau sarraf. Dia boleh apa? Transaksi. Apa ketentuan orang yang boleh melakukan transaksi? Ada 4 ketentuan. Yang pertama, dia adalah seorang yang bebas. Yang kedua, dia adalah seorang yang balik. Yang ketiga dia adalah seorang yang akil, waras. Yang keempat dia adalah seorang yang apa? Rasyid. Ya, rasyid. Jelas ya? Dia pandai menggunakan apa? Harta itu. Jadi ini yang dikatakan boleh melakukan transaksi. Pertama dia adalah seorang yang bebas. Kalau dia budak, boleh melakukan transaksi atau tidak? Jawabannya tidak boleh kalau dia budak. Ya. Kemudian yang kedua, ketentuan yang kedua dia harus balik. Dia harus balik. Ya, kalau anak kecil maka tidak boleh melakukan apa? Transaksi. Kecuali dalam perkara yang wajar dan perkara itu apa? Biasa. Ya, seperti anak kecil ketopa misalnya beli apa namanya? Beli permen, beli gula, apa beli roti, ya beli biskuit. Itu hal yang apa namanya? Biasa anak kecil. Ya. Permennya naik pun anak kecil bisa bicara. Ini kok dimahalin, kemarin 500 sekarang jadi 1000. Ya. Dia bisa bicara. Jelas ya? Maka dalam hal yang seperti ini tidak ada masalah. Tapi kalau anak kecil transaksinya besar, dia beli mobil, beli rumah, ya. Maka ini tidak diperbolehkan kalau dia masih apa? Masih kecil. Dia belum bisa memikirkan hal yang sejauh itu. Jelas ya? Kemudian syarat yang ketiga dari syarat yang apa namanya ini masih berkaitan dengan apa? Orang yang boleh transaksi ya. Kemudian disyaratkan orang yang boleh transaksi dia harus orang yang akil, waras. Ya kalau dia tidak waras, ya ini tentunya tidak boleh. Ya. Nah, maka tidak boleh seorang datang kepada orang yang gila. Ya. Dia katakan, beli rumahmu. Ya. Dia kasih uang 10 ribu. Ya. Orang tersebut suruh tanda tangan. Ya. Jelas? Maka ini tidak diperbolehkan. Sebab dia menjualnya dalam keadaan apa? Ya, tidak sadar. Tidak waras. Kemudian yang keberapa? Yang keempat, dia harus rasyid. Rasyid ini dia pandai mempertimbangkan baik atau tidaknya. Dia kadang sudah akil, apa sudah balik, sudah besar, tapi dia tidak rasyid. Ya. Waras, tapi dia tidak apa? Tidak rasyid. Dia punya harta, tidak pandai menggunakan hartanya, yang mana yang paling didahulukan, yang mana yang tidak. Ya. Jelas ya? Sembarang saja dia beli. Ini namanya giro apa? Giro rasyid. Makanya seperti ini, belum, apa tidak boleh transaksi dengannya. Ya. Jelas ya? Dia buat transaksi dengannya. Dia pengen sedikit, pengen sesuatu apapun, mobilnya pun tidak apa-apa dijual 1 juta. Ya. Jelas ya? Ini apa giro? Rasyid namanya. Maka tidak boleh transaksi. Ya. Ini dengan orang yang giro rasyid sebab dia adalah orang yang tidak boleh melakukan transaksi. Jadi saya tekankan syarat yang kedua dari syarat jual beli. Ya, orang yang melakukan akad jual beli adalah orang yang apa? Boleh melakukan transaksi. Ada empat ketentuan bagi orang yang boleh melakukan transaksi telah kita terangkan. Dan syarat yang ketiga, hendaknya barang yang dilakukan padanya, ya, saya ulangi, hendaknya sesuatu yang dilakukan padanya akad jual beli itu adalah sesuatu yang boleh dimanfaatkan. Sesuatu yang apa? Mubahatun nafa, boleh dimanfaatkan. Minggiri hajah, boleh dimanfaatkan walaupun tanpa ada keperluan. Ya. Jelas ya? Maka di sini ada tiga perkara di dalam syarat yang ketiga ini. Yang pertama, barang tersebut adalah barang yang apa? Ada manfaatnya. Jadi harus ada apa? Barang yang ada manfaatnya. Kalau barang itu tidak ada manfaatnya, maka tidak boleh apa? Tidak boleh dijual. Ya. Tidak boleh dijual. Jelas ya? Jelas sampai sini? Ya, baik. Ini hal yang pertama. Ya, kalau misalnya ada orang yang datang kepadanya, dia jual. Misalnya, ulat. Ini ulat dia jual. Ya. Jelas ya? Maka, ini tidak ada manfaatnya. Tidak boleh untuk jual beli. Kemudian yang kedua, kita katakan manfaat yang boleh. Jadi manfaat yang dibolehkan. Adapun kalau manfaatnya diharamkan, maka itu tidak boleh di apa? Dijual. Seperti jual alat-alat musik. Ya. Itu tidak boleh. Sebab dia manfaat apa? Diharamkan. Ya. Alat-alat musik adalah haram. Bagaimana dalam hadis riwayat Bukhari? La yakunanna aqwamun yastahilluna al-hirr wal-harir wal-khamra wal-ma'azin. Akan datang nanti satu kaum, mereka menghalalkan zina, sutra, minuman keras dan apa? Alat-alat musik. Ada alat musik ini adalah haram, haram apa? Ya, haram manfaatnya, maka tidak boleh dimanfaatkan. Jelas ya? Baik. Berikutnya dikatakan, ya, ya disebutkan tadi ada tiga, ya, barang itu atau sesuatu yang dilakukan ada transaksi itu dia adalah boleh yang dimanfaatkan tanpa ada keperluan. Ini hal yang ketiga. Jadi tanpa ada keperluan pun dia bisa dimanfaatkan. Beda dengan sesuatu yang tadinya haram dilakukan karena ada keperluan. Ya, dilakukan karena apa? Ada keperluan. Nah, ini contohnya apa? Ya, contoh misalnya bangkai. Ya, bangkai boleh atau tidak? Hah? Tidak boleh. Tapi kalau orang yang terdesak, darurat, ya boleh membawa tembangnya atau tidak? Ya, dibolehkan dalam Al-Quran. Illa matturidkum ilaih. Kecuali apa yang kalian terdesak padanya. Ya, darurat keadaannya. Jelas ya? Maka ini boleh, tapi karena apa? Ada keperluan. Ini tidak. Yang seperti ini, ya, tidak boleh dijadikan sebagai apa? Barang yang dijual, dilakukan padanya akad jual beli. Demikian pula contohnya misalnya anjing, anjing buruan, ya, anjing yang dipakai memburu, ya, memburu hewan, ya, maka ini dimanfaatkan karena apa? Ada keperluan dia bisa memburu, ya, tanpa selain itu kalau tidak ada manfaatnya maka tidak boleh dia apa? Dipelihara, ya, jelas sampai sini, maka ini tidak boleh dijual karena itu anjing, walaupun dia anjing buruan tidak boleh dia apa? Diperjual belikan, ya, baik, jadi ini sudah berapa ini? Sudah berapa syarat semua? Sudah tiga syarat. Kemudian syarat yang keempat, jual beli itu, transaksi jual beli itu hendaknya terjadi dari pemilik atau siapa yang menduduki kedudukan pemilik. Ya. Terjadi dari pemilik atau siapa yang menduduki apa? Kedudukan pemilik. Nah, sebab tidak boleh menjual sesuatu yang bukan apa? Bukan miliknya. Iya. Jadi dari pemilik atau siapa yang diwakilkan oleh pemilik, ada wakilnya misalnya, ya, dia punya apa namanya, ya, orang-orang yang memasarkan barangnya, dia wakilkan, tidak ada masalah. Ya, maka ini syarat yang keberapa? Yang keempat. Nah, dan dari syarat yang keempat ini juga nampak bahwa barang yang dijual harus barang yang dia miliki. Ya. Ya, kalau dia menjual rumah orang, syah atau tidak? Ya, tidak syah. Sebab itu bukan apa? Bukan miliknya. Kemudian syarat yang kelima, hendaknya barang dan harga dari barang adalah hal yang mampu untuk diserahkan. Barang dan harga dari barang adalah hal yang mampu untuk apa? Diserahkan. Ya. Kalau hal yang tidak bisa diserahkan, maka itu tidak syah. Misalnya ada yang berkata, saya jual burung-burung itu yang berada di langit kepadamu. Ya. Jelas ya? Saya jual ikan yang berada di lautan itu untukmu. Ya. Ini hal yang dia, pertama dia tidak miliki, burung-burung yang ada di langit yang terbang itu, dia tidak mampu untuk apa? Menyerahkannya. Jelas ya? Baik. Akhirnya tidak diperbolehkan, kalau dia tidak mampu menyerahkannya. Iya. Kemudian yang keenam, syarat yang keenam, hendaknya barang yang dilakukan transaksi, ya, padanya itu adalah barang yang dimaklumi. Barang yang apa? Barang yang dimaklumi dengan melihatnya atau dengan pensifatannya. Ya, jadi harus barang yang telah dimaklumi. Ya. Dia lihat barangnya, barangnya yang saya inginkan. Kalaupun dia tidak lihat, dia sebutkan apa, bagaimana keadaan barang tersebut, pensifatannya. Ya, jelas ya. Misalnya dia ingin beras, beras apa? Banyak jenis beras. Ya. Oh, saya ingin beras kepala misalnya. Ya. Beras kepala atau kelapa? Ya, kepala ya. Ya, baik. Dia ingin berasnya, disebut jenisnya. Dia ingin telur, telur apa? Kalau disebut telur ayam kampung, ya kan jelas ya. Ya, walaupun dia tidak lihat barangnya, tapi orang bilang telur ayam kampung. Ya. Kemudian dibawakan telur bebek, ya. Dia kan tahu bahwa ini bukan apa, bukan pesanannya. Ya, jelas sampai sini. Baik. Ya, jelasnya ini contoh ini ya. Ya. Dan ini tentunya di masa ini ada sejumlah transaksi yang kadang lebih detail daripada itu. Misalnya komputer, ya. Dia pengen apa namanya? Bagaimana komponen komputer tersebut? Apa sih disebutkan semuanya? Harus lengkap. Mereknya, ya, misalnya. Ya. Terus isinya, berapa untuknya, dia rinci. Dengan kesifatan, ya semuanya apa? Semuanya jelas dan dimaklumi. Ya. Ya kalau disebut saja saya pengen komputer. Ya. Diberikan apa namanya dia tidak dimaklumi apa yang dia maksudkan. Ya. Dengan komputer tersebut, ya maka ini tidak syah akadnya. Ya, sebab ini akan menimbulkan nanti masalah lagi di belakang. Setelah dia beli, oh bukan itu yang saya maksud. Ya, sebab memang dari asalnya dia tidak sebut. Ya, jelas ya? Baik. Jadi dengan melihat atau dengan mensifatkannya. Dengan mensifatkannya. Ya, di masa kekinian ada bentuk-bentuk transaksi. Ya. Masa kekinian ada bentuk transaksi. Kadang dari sisi pensifatannya ditulis di internet. Ya, dilihat. Ya, jelas ya? Disifatkan. Kadang dia lihat gambar-gambarnya, dia lihat bagaimana bentuk barangnya. Maka kalau dia melihat gambar bentuk barang yang sudah cukup hal itu sebagai hal yang jelas baginya, selesai. Itu adalah hal apa? Sudah jelas. Ya, berikutnya syarat yang ketujuh, hendaknya harga adalah harga yang dimaklumi. Ya. Hendaknya harga adalah harga apa? Yang dimaklumi. Ya. Yang menyerahkan harganya, harganya dimaklumi. Ya. Jelas? Ini harga sekian, harga sekian. Maka ini tujuh syarat ketentuan jual beli. Tanpa tujuh syarat ini, jual beli tersebut tidak dianggap apa? Tidak dianggap syah. Baik. Kata Syukani al-Mu'tabar bihi mujarrad at-taradi walau bi isyaratin min qadirin ala an-nutq. Ya. Yang dimaksudkan di sini adalah sekedar tarawi, walaupun isyarat, sekedar isyarat dari orang yang amat mampu untuk berbicara. Ya, jadi walaupun sekedar isyarat, menurut Syaukani apa? Boleh. Sebab akad jual beli ada dengan akad ucapan, ada dengan akad perbuatan. Ya, dengan ucapan ijab dan kabul. Ijab dengan apa? Kabul. Dia berkata, saya jual barang saya ini, saya jual buku saya ini dengan harga 10.000. Ya. Ini apa? Ijab. Si pembeli berkata, iya, saya terima dengan harga 10.000. Jelas ya? Maka ini telah terjadi ijab kabul dengan apa? Ucapan. Ini yang paling jelasnya. Ya. Dan boleh dengan pemberian. Saya datang ke toko, ya, saya lihat barangnya. Oh, harganya berapa? 10.000. Tertulis barangnya. Saya datang ke kasir, saya serahkan barang. Ya, saya bayar 10.000, ya, dibungkus barangnya, saya bawa pulang. Saya tidak berbicara, syah atau tidak? Ya, syah menurut Imam Syaukani rahimahullah ta'ala. Dan ini yang benar insyaAllah ta'ala, bahwa akad itu tidak harus dia, ya, dengan melafazkan akad. Sebab yang dimaksudkan adalah terjadi transaksi yang secara urf, secara kebiasaan, dia sudah dianggap jual beli di kalangan manusia. Jelas ya? Ya. Si penjual saya tanya, berapa harga buku itu? Penjual berkata, itu harganya 200.000. Ya. Saya ambil bukunya, saya keluarin uang 200.000. Saya tidak berkata, saya terima. Ya. Dengan harga itu. Tidak, langsung saya 200.000. Setelah itu saya pergi. Maka si penjual dengan ijab, saya hanya dengan cara apa? Dengan cara membayar, kemudian mengambil. Ya. Dia dengan ucapan, saya dengan perbuatan. Ini tidak ada masalah. Sebab ini sudah dihitung apa? Saling ridho di dalam hal ini. Sebab yang dimaksudkan ada saling apa? Saling ridho. Jelaskan di sini ya. Baik, kemudian setelah itu beliau merinci di sini tentang bentuk-bentuk jual beli yang tidak diperbolehkan. Ya, beliau merinci bentuk-bentuk jual beli yang tidak diperbolehkan. Nah, untuk jual beli, bentuk-bentuk jual beli yang tidak diperbolehkan ini agak panjang ya. Untuk diuraikan sekarang ini, waktunya sisa 10 menit. Tapi saya akan sebagai kaidah untuk memasuki bentuk-bentuk jual beli yang diharamkan. Saya ingin memberikan di sini pembahasan yang kedua, sebab-sebab pengharaman suatu transaksi jual beli. Kenapa ada jual beli yang diharamkan? Ya. Kenapa dilarang melakukan misalnya apa? Misalnya kenapa dilarang menjual beli khamar? Kenapa dilarang menjual beli bangkai? Ya. Kenapa dilarang menjual jual beli hutang dengan hutang misalnya? Ya. Apa larangannya? Kenapa dilarang? Itu ada sebab-sebabnya. Ayo mengerti sebab-sebab dilarangnya sebuah jual beli. Ini kaidah dasar bagi seorang untuk mengenal yang mana jual beli yang dihalalkan, yang mana yang di mana, yang mana yang dilarang. Ya, dan dimaklumi ya, transaksi jual beli sekarang berkembang terus. Bentuk-bentuk transaksi itu berkembang. Ya. Kalau kita tidak punya kaidahnya, maka kita tidak bisa menentukan tiap kali ada bentuk jual beli yang baru saja muncul, maka kita tidak bisa menentukan ini boleh atau tidak. Kalau kita tidak mengetahui apa sebab-sebab jual beli itu diharamkan di dalam syariat. Ya, secara global di sini saya akan menerangkan ya, 8 sebab yang menyebabkan jual beli itu diharamkan. Ya, sebab yang pertama, karena sesuatu yang dilakukan padanya akad jual beli itu adalah hal yang diharamkan atau hal yang najis. Ya. Jadi dilakukan, dilarang jual beli pada sesuatu karena sesuatu itu apa kadang? Kadang dia haram dan kadang sesuatu itu adalah apa? Adalah najis. Ya. Sebab kaidahnya setiap perkara yang diharamkan oleh Allah, maka haram harganya. Haram apa? Harganya. Ya. Jelas ya? Nah, ini kaidah syar'i. Ya, ada dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Di mana di dalam hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Jabir berkata, ya Rasulullah berkata, "Inna Allah harrama bai'al khamri wal maitati wal khinzir wal aqnam." Sungguhnya Allah mengharamkan menjual khamar. Menjual khamar. Menjual bangkai, menjual babi, dan menjual apa? Al-aqnam, menjual patung atau menjual berhala. Ya, jelas. Kila dari bertanya, ya Rasulullah, ara'aita syuhum al-maita? Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu dengan apa? Syuhum al-maita, lemak bangkai. Dia tanya pendapat. Kemudian dia sebutkan bahwa manusia mengambil manfaat ya, darinya. Apa manfaatnya katanya? Fa'inna kuyut lagi has. Ya. Wa yutta'u biha al-julud. Wa yastafbihu biha an-nas. Sungguhnya lemak dari bangkai ini dijadikan pala di perahu. Jadi perahu kalau tentunya ada bocoran-bocorannya sedikit ya kalau dia menempel. Maka diberi minyak di situ supaya air tidak apa? Tidak masuk. Nah ini lemak dari bangkai ini bisa disimpan di situ, ya. Dan bisa diberikan sebagai minyak untuk kulit-kulit, ya. Dan dia bisa menjadi minyak untuk lampu. Manusia menjadi apa? Mengambil penerangan dengannya. Apa jawaban Nabi? La huwa haram. Tidak. Dia adalah apa? Dia adalah haram. Jelas ya? Ya, pengharaman di sini yang dimaksudkan adalah apa? Pengharaman apa? Menjualnya. Jadi orang yang disebut manfaat, tapi Nabi sempat sebutkan apa? Menjual sekaligus manfaatnya tidak diperbolehkan. Maka setelah itu Nabi berkata, "Qatalallahu al-yahuda, innallaha lamma harrama 'alaihim syuhumaha jamaluhu mabaa'uhu." Ya. Semoga Allah, Rasulullah berkata, semoga Allah ya, memerangi orang-orang Yahudi. Membunuh orang-orang Yahudi. Sungguhnya Allah tatkala mengharamkan atas mereka lemak-lemak itu, maka mereka pun apa? Menyamak semak-semak tersebut, kemudian apa kulit-kulit tersebut dia sama, kemudian diambil syuhumnya lalu mereka apa? Mereka jual. Ya, maka ini menunjukkan sesuatu yang diharamkan dawal dia apa? Dijual. Jelas ya? Dari apa yang disebut ada yang haram, ya. Dari yang sifatnya apa? Ya, sifatnya mungkin dikatakan dia najis seperti bangkai. Dia haram, najis dan apa? Haram dia bangkai itu. Jelas ya? Maka ini Ini sebab yang pertama, sebuah jual beli dilarang karena ada ya barang tersebut adalah barang yang apa? Hal yang dilakukan adat pada yang jual beli adalah hal yang haram atau hal yang apa? Hal yang najis. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua dari sebab diharamkannya sebuah jual beli karena melakukan adat jual beli pada hal tersebut itu bisa mengantar kepada perbuatan haram. Ya. Jadi ini sebab yang kedua ini menunjukkan bahwa asalnya kadang tidak dilarang, tapi karena dia bisa menjatuhkan ke dalam hal yang haram, dia menjadi siapa? Menjadi haram. Contohnya seperti dia lakukan transaksi jual beli pada waktu sholat Jumat. Ini tidak diperbolehkan ya. Kenapa? Ya, sebab dia bisa mengantar kepada yang haram. Dah hadir apa? Sholat Jumat. Ya. Demikian pula menjual senjata di waktu fitnah. Ya sudah tahu secara masa orang apa namanya saling membunuh. Ya, dia pergi jual senjata. Ya. Maka ini akan apa? Menjatuhkan sesuatu ke dalam apa? Hal yang haram. Ya. Dan akan disebutkan oleh Syaukani sebagian contoh. Ya di dalam hal ini. Nah. Ya. Yang arah ini kepada mana apa? Mana ini? Seperti dia menjual afir, dia menjual apa? Sari buah. Tapi sari buah ini ingin dijadikan sebagai apa? Sebagai khamar. Ya. Sari buah halal jual. Ya. Jelas ya? Buka darah sari buah. Tapi kalau datang orang beli sari buah, dia tahu orang ini akan melola sari buah itu menjadi apa? Menjadi khamar, ini hukumnya apa? Haram, tidak boleh dijual. Jelasnya? Baik, ini sebab yang kedua. Sebab yang ketiga, ya, akad itu dilarang atau jual beli dilarang karena akadnya adalah akad yang dibangun di atas gharar. Dibangun di atas apa? Di atas gharar. Gharar artinya ketidakjelasan. Ya. Dan gharar ini cakupannya luas, banyak sekali yang dilarang karena gharar. Akan datang ya contoh-contohnya. Ya. Jelas? Hal yang tidak jelas dia jual, maka ini adalah hal yang dilarang. Karena itu akan datang nanti penyebutan tentang larangan menjual habalil habalah. Ya. Habalah apa? Habalah. Kandungan yang akan dikandung oleh anak yang ada di dalam kandungan hewan. Gimana itu? Ya, jadi kandungan yang akan dikandung oleh anak yang berada dalam kandungan apa? Hewan. Ya, jadi sekarang hewannya sedang hamil. Unta misalnya sedang apa? Sedang mengandung. Ya. Ini kan anaknya masih di dalam kandungan kan? Anak dari apa namanya nanti anak unta ini kalau dia lahir kemudian punya anak lagi itu yang sudah dijual. Ya. Ini namanya habal habala. Ini tidak jelas. Ya anaknya sendiri lahir atau tidak belum jelas. Bagaimana dia muncul cucunya? Ya. Baik. Jelas ya? Kemudian berikutnya, tapi ini di bagian orang yang apa namanya punya onta, punya kuda, itu adalah hal yang kadang terjadi. Sebab ini apa namanya bibitnya bukan bibit. Ya. Jelas ya? Kemudian diantara sebab larangan lain, ada hal lainnya. Gharar ini, kalau antum mau tambah di situ maisir, boleh saja. Kimar atau maisir. Sebab kimar juga masuk dalam bentuk gharar. Walaupun dia agak berbeda sedikit dari sisi kimar ini ada penyerahan apa? Penyerahan biaya. Jadi kimar dan maisir dia menyerahkan biaya. Dia memberikan, mengeluarkan biaya untuk masuk ke dalam sebuah transaksi. Di dalam transaksi ini mungkin dia untung, mungkin dia apa? Mungkin dia rugi. Itu kimar secara umum. Yang orang Indonesia bahasakan dengan bahasa apa? Bahasa judi. Ya, walaupun judi kebanyakan orang ya judi yang main kartu itu judi. Ya. Tapi asalnya judi, dia mengeluarkan biaya. Setelah keluarkan biaya mungkin dia untung dan mungkin dia apa? Mungkin dia rugi. Jelas ya? Maka jangan dikira bahwa judi itu cuma yang di atas meja saja. Mungkin dia duduk-duduk main SMS bisa judi juga. Ya. Bisa atau tidak? Sekarang banyak ya. Ya kirim SMS berapa? Undian. Ya. Satu kali kirim SMS dapat dipotong berapa? Ya, 1.000 ada 10.000. Tarif biasa pun tidak boleh apalagi dilebihkan. Ya, sebab tarif biasa juga artinya dia mengeluarkan apa? Mengeluarkan biaya. Kecuali kalau pihak operatornya berkata, kamu dapat poin. Ya. Silahkan kirim SMS menukar poinnya. Kira-kira SMS gratis, ya mungkin tidak ada masalah. Kalau yang gratis, sebab tidak ada apa? Tidak ada biaya. Jelas ya? Tapi kalau dia keluarkan biaya, ya walaupun sedikit, maka ini artinya apa? Ya, dia mungkin beruntung, mungkin merugi. Mungkin dia menang, mungkin dia apa? Kalah, itulah judi. Ya, jelaskan di sini. Baik. Ini sebab yang berapa tadi? Sebab yang ketiga ya, Gharar dan Al-Maisir. Talqimah. Kemudian berikutnya yang keempat, tidak boleh ada darar di dalamnya. Darar itu membahayakan. Kalau tadi pakai ghain, sekarang pakai fad. Ya. Tidak boleh membahayakan. Ya, sebab kalau membahayakan orang, maka ini tidak diperbolehkan. Ya. Karena itu nanti akan datang pembahasan, tidak boleh ada ihtikar. Ya, dia menyembunyikan barang. Khusus untuk apa? Ya. Dia sembunyikan barang semua dia kumpul. Begitu tidak ada lagi yang memiliki barang kecuali dia, dikeluarkan barangnya, dinaikkan harganya sesuka hatinya. Ini membahayakan orang. Ya. Dan Nabi SAW bersabda, la darar wala dirar. Tidak ada bahaya dan tidak boleh membahayakan. Demikian pula jual beli, dia jual sesuatu di atas jualan saudaranya. Ada saudaranya lagi, ya apa namanya, transaksi dengan orang yang harga 10.000. Dia datang, sudah kamu, saya aja, saya kasih 9.000. Dia bilang 10.000, saudaranya bilang 10.000. Dia bilang, sudah kamu, saya kasih berapa? 9.000. Ini tidak boleh. Sebabnya karena apa? Ini membahayakan apa? Membahayakan orang. Baik, berikutnya, dari sebab larangan, ya, jual beli, karena apa? Jual beli tersebut itu terkait dengan sesuatu yang harusnya dia serahkan cuma-cuma. Ya, jadi kalau dia menjual sesuatu yang harusnya diserahkan cuma-cuma, maka ini dilarang jual beli seperti itu. Ini banyak contohnya akan datang nanti disebut oleh Syogani, seperti menjual kelebihan air. Ya, kelebihan air namun dijual. Ya, dalam artian air mengalir misalnya di depan rumahnya ada sungai, ya, airnya mengalir. Ya, pokoknya dikatakan air, ya, sungai ini saya jual. Ya, jelas, ini tidak diperbolehkan. Ya, atau kelebihan dari rumput, dia punya tanah yang luas ada rumputnya. Ya, dikatakan tidak boleh ada yang mengambil rumput di sini. Kalau mau dijual, ini tidak boleh. Jelas ya. Sebab ini adalah hal yang harusnya dia apa? Terangkan, akan datang mungkin kita akan terangkan. Ya, contoh lainnya asbul fahal akan datang. Ya, air pejantan. Ya, jadi dulu sebagian dulu kalau dia pejantan yang bagus, ya dia datang. Ini saya bawa kontak betina saya. Kawinkan dengan pejantanmu. Saya bayar berapa? Ya, jelas ya. Ini asbul fahal harusnya diserahkan cuma-cuma. Ya, selain daripada itu juga ada apa? Ada gharar di dalamnya. Sebab ya namanya ya pejantan ya mungkin saja ya berhasil, mungkin apa, mungkin tidak, mungkin hasilnya akan menjadi anaknya nanti akan menjadi seperti yang diharapkan dan mungkin juga tidak, kan begitu ya, tidak jelas. Baik, ini yang keberapa tadi, yang kelima ya. Kemudian yang keenam, ya, dari sebab diharamkannya jual beli karena dia menjual sesuatu yang bukan miliknya, sesuatu yang apa, bukan miliknya. Ini sudah kita singgung tadi ya, dalam syarat. Kemudian yang kedelapan, karena jual beli tersebut terdapat, yang ketujuh, karena jual beli tersebut terdapat bentuk riba di dalamnya. Ya, ini tentang riba, ada bab khusus tentang riba ini. Ya. Dan diterangkan oleh Syaukani. Kemudian yang kedelapan, karena jual beli tersebut ada sila atau ada perkara yang bisa mengantar kepada riba. Ya, ada tipuan dari mengarah kepada riba atau hal tersebut akibatnya akan mengantar kepada apa? Kepada riba. Ini secara global 8 sebab yang menyebabkan jual beli itu dilarang di dalam syariat kita. Ya, jelas ya. Kalau mau ditambah yang ke-9 enggak apa-apa, tulis saja yang ke-9. Ya. Dan apabila di dalam jual beli tersebut ada tipuan. Ada apa? Ada penipuan di dalamnya. Kalau ada penipuan di dalamnya, maka ini tidak apa? Tidak diperbolehkan. Kalimat penipuan ini kadang sebagiannya mencakup sebagian hal yang kita sebutkan dari gharar misalnya, dan kadang penipuan ini adalah makna khusus yang kadang diperlukan. Maka ini 9 sebab utama yang hendaknya diperhatikan. Dan ini menyebabkan diharamkannya apa? Jual beli yang diterangkan dalam hadis bahwa itu adalah hal yang diharamkan. Apa yang disebut oleh Syaukani yang kita akan baca dari jual beli yang diharamkan dan jumlahnya banyak sekali. Ini insyaallah taala semuanya tidak ada yang keluar 9 sebab yang kita sebutkan. Ya, jelas ya? Ya nanti kalau kita baca, kita akan baca cepat saja. Kita baca sambil sebutkan apa? Dalilnya. Kalau ada sebabnya kita isyaratkan sebabnya apa. Baik. Segera cukup dalam sini ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.